Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ayol ikhwah wal akhawat, kita akan lanjutkan mukaddimah kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berikutnya adalah poin yang keempat yang masih berkenaan dengan manhaj Ahlussunnah dalam menerima dan menerapkan suatu dalil. Ahlussunnah menganggap bahwa semua yang merupakan usuluddin, bagian yang pokok dari agama ini, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada satupun pokok ajaran agama yang tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian, tidak boleh ada orang yang memasuk-masukkan, mengait-ngaitkan apa yang tidak menjadi agama atau apa yang tidak dianggap sebagai bagian dari agama Islam, saat Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini, hari turunnya ayat Al-Maidah ayat 3 ini, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridhoi Islam sebagai din kalian. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينًا لَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينًا. Apa saja yang hari itu tidak dianggap sebagai ajaran Islam, tidak disangkut pautkan dengan Islam setelah turunnya ayat ini, maka berikut-berikutnya enggak boleh dia disangkut pautkan dengan Islam. Siapapun tidak berhak mengklaim bahwa apa yang dia lakukan adalah bagian dari Islam, adalah ajaran Islam. Selagi dia tidak bisa membuktikan bahwasanya Nabi mengajarkan hal tersebut, maka kita harus yakin bahwa ajaran itu adalah bukan bagian dari Islam. Sehingga dengan demikian, akidahnya atau manhajnya Ahlus Sunnah itu baku sifatnya. Tidak seperti sesuatu yang banyak celahnya, orang bisa menyusup dari sana, menyusup dari sini, enggak seperti itu. Poin berikutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika menghadapi dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sikap mereka adalah pasrah, tunduk, berserah diri, nurut kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir maupun secara batin. Secara lahir dia menurut dengan dia melaksanakan semampunya dan menjauhi semua yang dilarang. Secara batin dia menerima, dia legowo, dia tidak jengkel, dia tidak protes terhadap aturan Allah ini. Dia yakin bahwasanya aturan ini adalah aturan yang hak, aturan yang diturunkan oleh Zat yang Maha Tahu, Zat yang Maha Adil, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana. Sehingga semuanya ada dalam aturan ini. Semua keadilan, semua kasih sayang, semua kebijakan terkandung dalam aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun hawa nafsunya protes, tapi dia akan tundukkan hawa nafsunya itu untuk tidak melawan keputusan Allah dan keputusan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak boleh sama sekali seorang mukmin maupun mukminah bila mana Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka tidak diperbolehkan sama sekali untuk memilih ketetapan yang lain. Kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat keputusan atau menyatakan keputusan tertentu dalam masalah tertentu, maka tidak ada pilihan lain bagi orang yang beriman, laki maupun perempuan, kecuali dia taati apa keputusan Allah tadi. Ini yang dimaksud dengan pasrah terhadap Allah dan Rasulnya lahir maupun batin. Ahlus Sunnah tidak akan menabrak-nabrakkan satu ayat dengan ayat yang lain, atau ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dua-duanya itu benar-benar valid, ayatnya tidak dihapus hukumnya, hadisnya juga tidak dihapus hukumnya, maka satu sama lain akan saling menjelaskan, tidak akan saling kontradiksi. Apalagi kalau ayat Al-Quran atau hadis Nabi ditolak dengan kias, dengan analogi, dengan logika, tidak akan itu dilakukan oleh seorang ahli sunnah. Demikian menolak dengan perasaannya saja, bahwa menurutnya aturan ini tidak adil, menurutnya aturan ini sudah enggak sesuai, enggak cocok lagi zaman ini, dan lain sebagainya. Ini adalah sikap-sikap yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang ahlu sunnah wal jamaah, apalagi dengan mukasyafat, dengan klaim bahwasanya dia telah ditunjukkan apa yang tidak ditunjukkan untuk selain dirinya. Dia bisa melihat dari melihat masa depan yang orang lain enggak bisa melihat. Istilah-istilah yang sering kita dengar di kalangan pengikut tasawuf itu ya. Ini semuanya bukanlah dalil dan tidak pernah bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak kitabullah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ahlu sunnah tidak akan mempertentangkan antara aturan Al-Quran atau aturan sunnah dengan pendapat ulama, siapapun ulamanya, siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun imamnya. Karena mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, tunggulah apa keputusan Allah, ikuti, selesai. Bukan mendahului, menandingi, menentang, bukan seperti itu. Barakallahu fikum. Poin yang keenam, ayuhal ikhwah, termasuk yang diyakini oleh ahli sunnah adalah bahwasanya akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Kalau sepintas nampak ada sesuatu yang kontradiksi, maka hakikatnya tidak ada kontradiksi. Hanya saja dia tidak bisa memahami, dia tidak bisa mencerna, sehingga itu nampak sebagai sesuatu yang kontradiksi, padahal tidaklah demikian. Kalaupun dia tetap tidak bisa memahami, maka dia harus mendahulukan dalil yang sahih. Dia harus menomorduakan akal sehatnya. Karena apa ayuhul ikhwah? Karena hukum akal adalah sesuatu yang nisbi, sesuatu yang relatif. Apa yang dianggap masuk akal oleh sebagian orang dianggap oleh orang lain sesuatu yang tidak masuk akal. Demikian pula sebaliknya, yang enggak masuk akal bisa dianggap masuk akal. Yang sulit dimengerti oleh sebagian orang sangat mudah dimengerti oleh sebagian yang lain. Inilah mengapa kita tidak boleh menjadikan akal sebagai tolok ukur, karena akal kita syarat dengan keterbatasan dan bersifat nisbi. Beda dengan hadis Nabi, Al-Quranul Karim dan ijma', yang itu sifatnya adalah qat'i. Tidak ada ayat Al-Quran yang salah, tidak ada hadis Nabi yang salah, yang keliru, tidak ada ijma'. Kalaulah memang benar-benar terjadi ijma', mereka bersepakat untuk sesuatu yang keliru, tidak mungkin. Itu semua telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai itu berasal dari selain Allah, maka kalian akan temukan perbedaan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Dan ijma' ini juga sesuatu yang dijaga. Dan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku, kata Rasulullah, tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat untuk sesuatu yang sesat, tidak akan terjadi kesepakatan. Tayyib. Poin yang ketujuh, kita dalam membahas perkara-perkara akidah harus setia dalam menggunakan lafaz-lafaz syar'i. Ketika menjelaskan perkara akidah, kita harus mencukupkan dengan istilah-istilah yang ada dalilnya saja, yang diakui, digunakan oleh dalil-dalil syar'i istilah itu. Dan kita harus menjauhi lafaz-lafaz yang dibuat-buat, lafaz-lafaz yang bid'ah. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebutkan dirinya itu istiwa, kita katakan dirinya itu istiwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya itu begini, maka kita sebutkan sesuai dengan lafaz yang digunakan oleh Allah. Ketika Allah menafikan sifat-sifat tertentu dari dirinya, kita juga nafikan sifat-sifat itu dengan istilah yang sama yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merekayasa istilah baru. Seperti mengatakan bahwasanya Allah itu tidak punya jasmani. Ya, menafikan sifat jasmani. Sifat jasmani ini yang tidak adalah sifat yang tidak pernah dibahas dalam dalil-dalil. Oleh karena itu kita enggak boleh menggunakan istilah ini, baik dengan menetapkan maupun dengan menafikan sifat jasmani. Kemudian lafaz-lafaz yang memiliki makna ganda, kemungkinan bisa dimaknai hak, bisa juga dimaknai sebagai batil, maka kita harus meminta penafsiran terlebih dahulu dari orang yang menggunakannya. Apa maksud Anda menggunakan istilah-istilah seperti ini? Ya, kalau dia menafsirkannya dengan penafsiran yang benar, maka maknanya kita terima, lafadznya kita tolak. Karena lafadznya tidak digunakan dalam dalil-dalil syar'i. Allah tidak pernah menggunakan istilah itu bagi dirinya. Nabi juga enggak pernah menggunakan istilah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tolak lafadznya. Namun makna hak yang dia sebutkan itu kita terima. Namun sebaliknya, bila dia menyebutkan makna yang batil, maka kita tolak semua lafadznya maupun penafsirannya. Dan ini biasanya terkait dengan pembahasan-pembahasan seputar asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan boleh juga seputar masalah keimanan secara umum. Ya, misalnya ada sebagian kalangan yang menggunakan istilah tauhid. Tapi tauhid dalam definisi mereka itu artinya menafikan sifat-sifat Allah. Tentunya istilah tauhid itu sendiri adalah istilah yang syar'i, yang populer dalam ilmu-ilmu syar'i. Akan tetapi ketika dia dimaknai dengan makna yang batil, kita harus tolak makna yang batil itu. Mereka juga menggunakan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kelompok yang dikenal dengan istilah kelompok Mu'tazilah itu punya 5 pokok ajaran mereka. Salah satunya adalah tauhid, dan menurut mereka tauhid itu adalah menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat dinafikan. Kemudian mereka juga punya konsep amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar ma'ruf nahi mungkar versi mereka adalah memberontak kepada penguasa. Jadi lafadznya syar'i tapi maknanya batil, maka kita tolak maknanya. Ada kalanya sebaliknya, maknanya hak tapi lafadznya yang batil, kita tolak lafadznya. Kalau dua-duanya batil, kita tolak dua-duanya. Ini barangkali bagian kedua dari pembahasan tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menerima dan menerapkan dalil-dalil syar'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.